Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat 69 dari surat Yunus, masih terkait erat dengan ayat sebelumnya, ayat 68, di mana Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa dia memiliki anak karena dia maha suci, maka sucikanlah dia, karena dia maha kaya, karena dia memiliki langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat 68 itu, pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui itu adalah tidak pantas. Untuk itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau tidak pantas kamu juga masih mengatakannya, maka kamu pasti akan tidak beruntung, kamu pasti akan menyesal berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun." Katakanlah, sungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan kepada Allah tidak akan beruntung. Para pendengar yang dirahmati Allah, berdusta kepada sesama manusia saja menyusahkan dan menyengsarakan hidup kita. Orang tua yang bijak harus sedini mungkin berkata jujur kepada anak-anaknya. Kalau dia telah berjanji, "Wahai anakku, nanti papa pulang beri permen," maka si ayah harus membeli permen kepada anaknya, walaupun itu sekedar permen. Karena kebohongan yang dilakukan orang tua sedini mungkin akan membekas di hati anaknya. Ketika sang anak tidak percaya lagi kepada ayah, ketika rakyat tidak percaya lagi kepada pemimpin dan presidennya, ketika masyarakat tidak percaya kepada gubernur dan wali kotanya, apa yang terjadi setelah itu? Semua aturan main akan terbengkalai. Semua peraturan akan ditabrak sedemikian rupa. Maka kita melihat indikasi masyarakat yang tidak bisa diatur dimulai dari kebohongan yang dilakukan para pemimpinnya. Manusia yang bohong akan berdampak negatif bagi dirinya, akan menyengsarakan dirinya dan menyengsarakan orang lain. Apalagi apabila kebohongan, kedustaan itu disematkan dan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini lebih menyengsarakan manusia. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kaya, disembah pun tidak akan bertambah kekayaannya, tidak disembah pun tidak bertambah kurang kekayaannya. Tetapi yang sengsara dari pendustaan terhadap Allah adalah makhluk itu sendiri. Untuk itu, jangan berdusta kepada anak kecil, kepada rakyat, kepada masyarakat, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami persilahkan Ustaz Safiar, Ustaz Perdana atau Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi mengajak kita untuk menyadari bahwasannya perbuatan yang paling menimbulkan satu fitnah adalah dusta. Dan termasuk ayat-ayat tanda-tanda kemunafikan ini sendiri adalah dusta, dusta. Bohong. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya tanda-tanda orang munafik adalah yang pertama, apabila dia berbicara dusta. Kadang-kadang kita sudah niat dalam hati kita insya Allah gak berdusta, tapi karena asyik yang kita tuju, kita bisa berdusta. Karena tamak, kita bisa berdusta. Karena kita harus memiliki dan itu sampai tujuan, kita berdusta dan sebagainya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada itu terhadap suatu kebohongan kepada Allah tidak akan beruntung. Pada hakikatnya bisa kita sampai kepada tujuan yang kita raih dengan hasil kedustaan kita, akan tetapi lenyap begitu saja keberuntungan. Maka itu ya, ada keberuntungan kita rasakan gini, ada rezeki harimau yang kita rasakan, ada rezeki harimau. Contohnya apa? Karena apa? Hasil yang kita kerjakan tuh banyak kedustaan di dalamnya. maka lenyap begitu saja, tidak bisa kita bawa ke rumah, ya. Ini banyak yang kita rasakan. Marilah dari sekarang ini untuk kita berusaha sedemikian rupa menjauhi kebohongan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada tambahan dengan Ustaz Fajrul, kami silakan, Ustaz. Iya. Berkenaan masalah ayat ini, yaitu bukan saja berdusta di sini, karena kalau kita melihat artinya kul innal ladzina yaftarun, yaftarun di sini artinya yakhtaliqun. Yakhtaliqun itu asal katanya dari khalaqa atau ikhtalaqa. Khalaqa ini artinya mereka itu berupaya terus menciptakan suatu hal yang baru, tapi tujuannya adalah mendustakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti inilah digaris besarkan dalam Al-Qur'an, la yuflihun. La yuflihun di sini artinya adalah la yafuzun, ya wala ya'manun, wala terus seperti itu. Dia tidak akan pernah beruntung, dia dan tidak akan pernah menang. Menang pun dalam arti kata hanya sifatnya sementara, tapi dia akan menderita selamanya. Karena apa? Karena manhaj Allah telah dia langgar, dan padahal dia itu tahu, terus mendustakan terus dengan ocehan belaka. Maka segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini, baik itu kita ingin mengeluarkan keputusan, baik itu kita ingin bermusyawarah, baik itu di lembaga-lembaga ataupun dewan-dewan, maka marilah kita mulai sesuatu itu dengan kejujuran. Satu saja, jangan sampai kita itu mendustakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu terjadi, maka bersegeralah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling penting. Kalau ini sudah dijalankan di dalam hidup kita, kehidupan itu akan sangat indah. Keindahan itu kita rasakan. Kenapa? Karena kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersama setan, selalu banyak bisikan. Bisikannya itu akan terus menyesatkan kita. Nah, mungkin akan ditambah ya dengan Ustaz Perdana. Baik, terima kasih. Semakin menarik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, karena berbicara tentang iftira. Iftira itu adalah, kalau kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, apa yang dilakukan itu membuat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau sesuatu yang bertentangan dengan hakikat hakikat kebenaran yang ada. Kemudian lagi, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iftira ini adalah mereka hanya mengada-ada, ya. Kalau mengada-ada ini berarti kan sesuatu yang memang sebenarnya tidak ada, tapi diada-adakan. Dan kemudian iftira, kedustaan, apapun yang mereka tuduhkan itu sebenarnya tidak berangkat daripada argumen dan alasan yang kuat, ya. Kalau mereka ditantang untuk bersumpah atau ditantang untuk membuktikan, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Untuk itulah kenapa di dalam keterangan ayat Al-Quran surat Syura, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menantang mereka dengan penuh prinsip, dengan penuh kekokohan prinsip dan keyakinan. Ayatnya adalah tentang la Allahu rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana bil haqqi, ya. Di situ Rasulullah diperintahkan untuk menantang mereka, ya. Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami ada argumen kami sendiri. Bagi kamu terserahlah mau kamu sebut argumen atau tidak. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada lagi sebenarnya argumen yang lebih daripada argumen kami. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang iftira ini, di sini bertujuan untuk menggambarkan kepada kita semua bahwa tuduhan orang-orang yang ingkar terhadap Allah itu sebenarnya tuduhan yang tidak bersumber daripada kekuatan rasio yang benar dan jiwa yang bersih. Menarik di sini kalau kita perhatikan, ternyata orang yang suka mengada-ada, orang yang suka berdusta itu adalah salah satu tanda daripada orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dibahasakan oleh Ustaz Syafiar melalui hadis Rasulullah dengan tanda-tanda daripada orang munafik, tapi kalau di dalam ayat ini lebih luas daripada itu. Setiap orang yang ingkar itu akan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. am yaquluna iftara 'alallahi kadziban, apakah mereka akan berbicara atau melakukan sesuatu yang merupakan dusta kepada Allah. Ya, bahkan di dalam keterangan ayat lain sangat jelas di situ dikatakan, mereka mengatakan orang-orang kafir, hal nadullukum 'ala rajulin iza muziqtum kullam mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Ya, apakah kami akan menunjukkan, kemari kami akan menunjukkan kepadamu seorang rasul yang mengatakan iza muziqtum, kalau kamu sudah dihancurkan, kullam mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid, kamu akan dibangkitkan dalam bentuk yang baru. Mereka ingin mengatakan di mana rasionya, seorang logikanya di mana, sudah hancur seperti debu akan bisa bangkit lagi seperti manusia biasa. Mereka mengutamakan rasio yang sifatnya sangat terbatas dan melupakan kekuatan rasio lain di mana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan mereka dari tiada, dan oleh karena itu tidak sulit bagi Allah untuk mengembalikan mereka dari penciptaan yang sudah pernah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah bahwa ayat ini merupakan teguran kepada kita semua, jangan bersikap sebagaimana sikap orang yang kafir, yang suka mengada-ada di dalam pembicaraan, yang suka untuk berbicara dengan pembicaraan dusta. Karena semua itu tidak akan pernah memberikan kebaikan dan keberuntungan bagi si pelakunya. Iya. Tambahan sedikit, maka solusinya apa? Solusinya adalah merupakan firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Ya. Telah beruntunglah orang. Karena perintahnya tadi pertama dalam kajian ayat kita ini la yuflihun. Di sisi lain Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Zakkaha di sini adalah orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Mungkin itu dari tobat dan hal-hal yang lainnya. Di sisi lain juga disemukan qad aflahal mu'minun, orang yang beriman itu pasti beruntung. Kebalikan daripada orang kafir itu pasti merugi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di ayat 69 ini dimulai dari kata-kata kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad bahwa sungguhnya orang yang mengada-ngada itu sombong dan suatu kebohongan kepada Allah tidak beruntung. Kata-kata kul, katakanlah, itu sebenarnya bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak yakin bahwa orang yang bohong itu pasti merugi. Bukan tidak yakin, Nabi Muhammad sangat yakin. Tetapi kata-kata kul ini diminta oleh Allah melalui Nabi Muhammad kepada umat Islam, Muslim sedunia, untuk selalu mengatakan kul, kul. Karena apa? Karena kebohongan itu sering terjadi. Jadi di sini tancapkan dalam jiwa, katakan di dalam hati, tancapkan di sanubarimu bahwa dusta merugikan, bahwa dusta terhadap Allah pasti merugikan, bahwa kekufuran yang kamu lakukan pasti menyengsarakan dirimu, bahwa keimanan itu akan membahagiakan hidupmu. Jadi katakan di dalam hatimu, di dalam sanubarimu setiap hari, setiap detik, supaya terhujam bahwa mendustakan itu menyengsarakan, terutama lagi dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dari kajian kita yang singkat dan padat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kedustaan, baik bagi yang lebih rendah jabatannya, kedudukannya, anak, pegawai atau pembantu sekalipun, jangan lakukan karena itu akan berdampak buruk bagi peraturan yang akan Anda terapkan. Kedustaan terhadap sesama manusia akan menyebabkan Anda dinilai manusia lain, bukanlah manusia sejenisnya. Engkau akan dikatakan hewan atau lebih rendah, karena hewan saja pun bisa menepati janji. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah manusia memiliki akal pikiran dan manusia dan hewan tidak memiliki itu. Dan yang lebih parah lagi, dusta manusia terhadap Tuhannya, karena itu akan menyengsarakan di dunia dan terlebih-lebih di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.